untuk Abu Bakar, untuk Umar, untuk orang-orang yang mereka cintai. Falamman sarafan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, selesai salat Nabi sallallahu alaihi wasallam aqbala alaina biwajhihi, menghadapkan wajahnya ke arah kami. Faqala, lalu beliau meluruskan bagaimana cara tasyahud yang benar. Kemudian beliau mengatakan, innallaha huwas salam, fa idza jalasa ahadukum fis salati falyaqul attahiyatu lillah was salawatu wat thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Kalau orang mengucapkan kalimat seperti ini, maka telah memberikan salam kepada semua hamba yang soleh di langit dan di bumi. Kemudian dilanjut dengan kalimat أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الْكَلَامِ مَا شَاءَ, kemudian dia boleh memilih doa apapun yang dia kehendaki setelah itu. Tayyib, cara para sahabat ketika membaca tasyahud. Ketika mereka membaca tasyahud, keselamatan untuk Allah, untuk Jibril, Mikail, untuk diriku, untuk Nabi, untuk istriku, untuk anakku, untuk orang tuaku, atau siapapun yang mereka ingin sebutkan dan didoakan dalam salatnya. Ini cara sahabat ketika mereka membaca tasyahud. Sehingga mereka ketika salat itu bacaannya tidak final sebagaimana yang, atau belum pada tahapan final sebagaimana yang kita baca. Dalam arti mereka masih proses belajar. Sehingga ketika baca zikir sampai bacaan dalam salat, mereka ngarang sendiri. Kemudian diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya syariat salat itu mengalami at-tadarruj, mengalami tahapan. Dulu salat itu caranya seperti ini. Kemudian di tahapan berikutnya disempurnakan, disempurnakan, disempurnakan, sampai akhirnya menjadi ibadah yang gerakan dan bacaannya telah final dan sempurna. Dan kita menerima yang sempurna, walhamdulillah. Kalau dulu para sahabat belum seperti itu. Para sahabat pernah sholat dan mereka masih diizinkan untuk bicara. Sehingga ketika sholat dengan sampingnya ngomong, piye sawahmu kapan panen, piye bapakmu kabare, ya, piye anakmu ketrimo nang ndi. Sehingga ketika sholat mereka juga membahas tentang masalah keseharian dan muamalah yang mereka lakukan, ya, pripun utangnya kapan dilunasi dan seterusnya. Itu ketika sholat. Kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu para sahabat ketika sholat bahkan boleh sambil mendem, ya. Sehingga mereka sholat sambil clear-clear, ya, sambil pusing karena habis minum khamr. Akhirnya ketika membaca ayat keliru, membaca doa salah. Kemudian juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara, wahai orang yang beriman, jangan kamu dekati salat sementara kamu dalam kondisi mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Illah, kenapa tidak boleh salat sampai mabuk, dalam kondisi mabuk, adalah karena dia itu tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Dan kita salat dalam kondisi tidak sadar dengan apa yang kita ucapkan meskipun kita tidak mabuk. Anda salat membaca takbiratul ihram, kemudian membaca doa-doa dalam salat. Iki artinya apa toh, Pak? Wis gak ngerti, pokoke dilangoni. Sehingga bisa jadi ilah itu ada pada diri kita. Tapi yang penting jangan sampai salah dalam membaca. Tayyib. Doa ini disebut dengan doa tasyahud, atau sebelumnya bacaan ketika duduk tasyahud. Bedakan antara gerakannya dan bacaan ya. Bacaan ini dibaca dalam posisi apa? Duduk tasyahud. Bacaan ketika duduk tasyahud ada 4 macam. Yang pertama, bacaan tasyahud dimulai dari kalimat attahiyatu lillah sampai wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kedua, bacaan salawat. Nanti kita tahu dimulai dari kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka hamidum majid. Yang ketiga, pelindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri sampai wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang ketiga, yang keempat, doa bebas sesuai dengan yang diinginkan oleh orang yang salat. Minta lancar apa, lancar apa, lancar apa ya. Biasanya kan pakai kata lancar ya. Dan seterusnya sesuai dengan yang diinginkan. Tayyib. Sekarang kita sedang membahas yang pertama, yaitu doa tasyahud. Kenapa disebut sebagai doa tasyahud? Satu kegiatan tertentu dan doa tertentu itu dibaca atau dinamakan dengan unsur yang paling dominan. Satu kegiatan tertentu atau bacaan tertentu itu diberi nama dengan unsur yang paling dominan. Karena dalam bacaan ini yang paling dominan adalah kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka bacaan ini disebut dengan tasyahud. Sebagaimana tempat ini kita namakan dengan masjid, padahal secara bahasa masjid itu artinya tempat sujud. Sementara sholat unsurnya ada ruku, ada berdiri, ada sujud, ada duduk. Kenapa tidak disebut sebagai majelis, tempat duduk, atau disebut sebagai marka, tempat ruku? Jawabannya adalah karena yang dominan dalam sholat gerakan sujud. Sehingga kita namakan sebuah kegiatan, atau para ulama menamakan sebuah kegiatan, baik yang bentuknya gerakan atau tempat, atau yang bentuknya bacaan, dengan apa yang paling dominan. Dari sini kita bisa memahami kenapa disebut tasyahud, karena yang dominan lafaz apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, dalam lafaz tasyahud, kalau kita perhatikan di situ ada 4 jenis lafaz. Yang pertama adalah pujian untuk Allah. Dimulai dari kalimat attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Kita memuji dengan menyebutkan sifat-sifat Allah. Ada 3 sifat Allah: attahiyat, as-salawat, dan at-tayyibat. Semuanya milik Allah. Kemudian lafaz yang kedua adalah salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memberikan pujian untuk Allah. Lafaz yang ketiga adalah salam untuk orang-orang saleh setelah para nabi, atau setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lafaz yang keempat adalah syahadatain. 4 unsur dalam kalimat tasyahud yang kita baca ketika salat. Baik. Dulu para sahabat ketika mereka tasyahud lalu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beliau katakan innallaha huwas salam. Sesungguhnya Allah itulah as-salam. As-salam artinya adalah zat yang maha suci dari segala aib wa naqs, dari segala bentuk aib dan kekurangan, cacat dan seterusnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah sempurna dan suci dari segala bentuk kekurangan dan aib, maka Allah tidak boleh didoakan. Mari kita doakan Allah subhanahu wa ta'ala agar selamat. Subhanallah, dari kalimat seperti ini. Karena itulah sahabat dilarang untuk mengucapkan assalamu ala Allah, keselamatan untuk Allah. Karena Allah adalah assalam. Sehingga kalau kita mendoakan assalamu ala Allah, berarti Allah belum selamat. Karena itu beliau melarangnya. Allahu assalam, Allah itu assalam, jangan didoakan dengan keselamatan. Allah sumber keselamatan. Karena itu jangan didoakan agar mendapatkan keselamatan. Karena itulah selagi kita mengakui bahasanya sesuatu itu adalah makhluk, maka kita mendoakan beliau. Sehingga kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kita doakan? Karena beliau makhluk. Para malaikat kita doakan alaihi salam, Jibril alaihi salam, karena beliau makhluk. Para nabi kita doakan alaihi salam, karena beliau makhluk. Sehingga selama dia didoakan, berarti dia makhluk. Tayyib. Berbeda dengan prinsipnya Nasrani. Nasrani mengatakan bahwa nabi kita itu tidak perlu didoakan, karena nabi kita juru selamat. Sedangkan nabimu perlu didoakan, karena nabimu belum selamat. Ya wajar saja dia bilang seperti itu, karena menurut keyakinan mereka bahwasanya Isa alaihi salatu wasalam adalah Tuhan. Karena kaidahnya siapa yang tidak didoakan berarti dia Tuhan. Kalau dia masih didoakan berarti dia makhluk. Dan bagian dari perbuatan yang dilarang adalah mendoakan Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala didoakan sahabat assalamu ala Allah, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sekaligus hadis ini menunjukkan di antara nama Allah adalah As-Salam. Di antara nama Allah adalah As-Salam. Namun ini bukan nama yang khusus untuk Allah. Karena itu boleh diberikan kepada makhluk. Sehingga boleh ada masjid As-Salam. Nah, di Mino Martani Masjid As-Salam. Fa idza jalasa ahad, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengajari bagaimana cara baca tasyahud yang benar. Yang pertama adalah memuji Allah, at-tahiyatu lillah. Segala bentuk penghormatan hanya untuk Allah. Kita memuji Allah dengan memberikan tahiyah untuknya. As-salawat wat thayyibat, salawat dan kebaikan semuanya milik Allah. Ini pujian untuk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Unsur berikutnya adalah kita memberikan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita perhatikan kalimat ini. Assalamu alayka, keselamatan untukmu wahai nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Di sini kita menyebut beliau dengan kata panggilan ayyuha an-nabi. Dan aturannya jika beliau disebut dalam kalimat panggilan, maka wajib menggunakan gelar. Tidak boleh pakai nama asli. Sehingga kita tidak boleh mengatakan assalamu alayka ayyuha Muhammad warahmatullahi wabarakatuh, enggak boleh. Karena kalau ada ayyuha berarti pakai panggilan. Ayyuhan nas, wahai para menungso. Ayyuhan nabi, wahai nabi. Dan aturannya menyebut beliau dengan menggunakan panggilan, maka wajib menggunakan gelar. Berbeda dengan menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat bukan panggilan. Maka boleh menyebut nama beliau langsung. Karena itu disebutkan dalam riwayat yang lain kata Ibnu Mas'ud, Kalimat ini kami baca selama Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan setelah beliau wafat, maka kami membaca assalamu ala an-nabi atau assalamu ala Muhammadin wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak pakai ayyuha. Tidak pakai alaika. Dan juga misalnya kalimat yang disampaikan oleh para sahabat, faqad asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Tindakan seperti ini ternyata termasuk durhaka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalimatnya bukan panggilan, boleh pakai nama beliau. Tapi kalau kalimatnya panggilan, wajib pakai gelar beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama beda pendapat, apakah kalimat ini mansukh ataukah tidak? Apakah perlu diganti dengan ala nabi ataukah tidak? Khilaf di antara ulama. Ulama kontemporer yang paling kelihatan dalam masalah ini adalah Syekh Albani. Beliau menilai bahwa salawat atau tasyahud yang benar adalah dengan membaca assalamu ala nabi, bukan assalamu alaika. Tapi apa? Assalamu ala nabi. Alasannya karena yang mengganti itu adalah perawi, yaitu Ibnu Mas'ud, dan perawi lebih paham dengan apa yang dia riwayatkan. Di samping itu, Ibnu Mas'ud tidak mungkin menggantinya kecuali setelah mendapatkan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang pertama. Pendapatnya siapa ini? Syekh Albani. Pendapat yang kedua, bahwa yang benar salawat salam ini tidak perlu diganti. Sehingga tetap kita baca assalamu alayka ayyuhan nabi. Dengan alasan li'annahu ma'thur. Ini yang sesuai dengan dalil. Karena teks yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatnya seperti ini, ya kita ikuti seperti apa adanya. Meskipun ada ijtihadnya Ibnu Mas'ud. Dan yang kedua, salam yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau membaca kalimat ini tidak diubah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dan itu di zaman beliau jadi khalifah, beliau tetap membaca assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Karena itu, berdasarkan dua alasan ini, maka yang lebih benar tidak perlu diganti. Tetap kalimatnya assalamu alayka ayyuhan nabi. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat Muhammad ibn Salih al-Utsaimin. Yang satu pendapatnya Syekh Albani, yang satu pendapatnya Syekh Utsaimin. Wallahu a'lam. Insyaallah yang lebih rajih, yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapatnya Ibnu Utsaimin. Dengan alasan bahwa jika terjadi khilaf di antara dua sahabat, maka Khulafaur Rasyidin muqaddam ala ghairi. Khulafaur Rasyidin lebih didahulukan dibandingkan yang lain. Andaikan yang mensyariatkan azan dua kali ketika hari Jumat adalah Abu Bakar dan Umar, kita akan merajihkan azan dua kali ketika Jumatan. Namun Abu Bakar dan Umar beda dengan Utsman. Maka muqaddam Abu Bakar dan Umar dibandingkan Utsman. Mafhum ya? Ketika ada khilaf di antara para sahabat, Khulafaur Rasyidin muqaddam ala ghairi. Lebih didahulukan dibandingkan yang lain. Dan ketika terjadi khilaf di antara Khulafaur Rasyidin, maka yang lebih senior didahulukan dibandingkan yang lebih junior. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafa'ir Rasyidin al-Mahdiyyin." Dan beliau juga pernah mengatakan, "Iqtaddu Abu Bakrin wa Umar." Ikutilah Abu Bakar dan Umar. Ini kalau terjadi khilaf di antara para sahabat. Ada teks assalamu alayka ayuhan nabi. Apakah perlu diganti atau tidak khilaf? Menurut Ibnu Mas'ud diganti. Menurut Umar tidak perlu diganti. Berarti dua-duanya sahabat Nabi SAW. Tapi yang satu lebih didahulukan dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena masalah posisi. Ini instrumen yang bisa dijadikan sebagai alat tarjih kenapa kita lebih memilih pendapatnya Imam Ibnu Utsaimin yang beliau lebih menguatkan dengan menggunakan kalimat panggilan assalamu alayka ayyuhan nabi. Selanjutnya yang jadi pertanyaan, illah Ibnu Mas'ud atau alasan Ibnu Mas'ud kenapa diganti adalah karena wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keselamatan untukmu wahai Nabi, beliau baca ketika Nabi masih hidup. Begitu beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka beliau ganti assalamu alan nabi, keselamatan untuk sang nabi. Tidak pakai kalimat untukmu. Tidak menggunakan kata ganti orang kedua. Dan ini dijawab oleh Imam Ibnu Utsaimin, meskipun beliau sudah meninggal dunia, lalu kita memanggil beliau dengan kalimat atau dengan kata ganti orang kedua, itu bukan berarti kita meyakini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mati. Namun yang kita lakukan adalah liquwatil istikhdar, untuk menunjukkan bagaimana perasaan kedekatan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun beliau berada di alam yang berbeda, bahkan berada di tempat yang jauh dari kita. Sama seperti misalnya ada orang yang geremeng ya, suaminya berada di tempat yang jauh, atau istrinya berada di tempat yang jauh, atau calonnya berada di tempat yang jauh. Misalnya calon karyawan ya, kamu akan saya kasih gaji sekian. Atau dia mengucapkan kalimat pakai kata ganti orang kedua, padahal lawan bicaranya berada di tempat yang jauh dan tidak dengar sama sekali. Secara bahasa dibenarkan gak? Dibenarkan. Sah-sah saja. Wahai bulan, andaikan kamu ada di sampingku ya. Misalnya ya, ini saya, aku akan kegelundungan. Ayo nih, diunggulan di sampingnya gak kuat ya. Atau dengan kalimat-kalimat yang semisal, padahal bulan dengar gak apa yang dia ucapkan? Enggak dengar. Tapi dia pakai kata ganti orang yang kedua. Seperti ini diperbolehkan secara bahasa. Wallahu a'lam. Dan ini bukan mendukung pendapatnya orang sufi yang mengatakan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam rohnya itu masih berada di muka bumi dan akan mendatangi setiap orang yang memanggil beliau. Dan ini salah besar, karena roh Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana? Di mana? Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk menyampaikan salam kepada beliau. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa taruddu alaina salam wa qad arimta? Ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa menjawab salam padahal anda sudah jadi tanah? Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lillahi malaikatun sayyahina fil ard. Allah memiliki para malaikat yang berkeliling di muka bumi, yuballighuni an ummati salam. Dan malaikat ini menyampaikan salam dari para umatku. Ketika ada orang yang salam, raddallahu ilayya ruhi, maka Allah akan kembalikan ruh ke dalam jasadku. Kemudian aku menjawabnya. Subhanallah. Bagaimana Pak prosesnya? Orang hidup di dalam tanah megap-megap. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan beliau melakukan seperti ini, meskipun tidak masuk dalam nalar dan logika manusia. Maka jangan bosan-bosan kita mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Berikutnya, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, dan keselamatan untuk kami serta para hamba Allah yang saleh. kita dahulukan untuk Nabi, baru untuk diri kita dan orang soleh di sekitar kita. Begitu ya. Yang ini menunjukkan bahasanya hak Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama dibandingkan hak seluruh umat manusia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kamu pakai kalimat seperti ini, maka berarti kamu telah memberikan salam kepada semua orang yang saleh di langit dan di bumi. Sehingga enggak perlu nyebut satu-satu. Assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, ala Nabi, ala Abu Bakrin, ala waladi, untuk orang tuaku, untuk ibuku, untuk istriku, untuk anak-anakku. Satu-satu ini terbatas. Tapi kalau pakai kalimat umum, kena semuanya. Makanya beliau sampaikan, fa innahu idza qala dzalika. Karena kalau dia menggunakan kalimat umum, asaba kullu 'abdin salihin fis sama'i wal ard, maka salam itu akan didapatkan oleh semua hamba yang saleh di langit dan di bumi. Sehingga Jibril juga ikut mendapatkan salam yang kita baca. Maka kita yang sedang salat memberikan ucapan keselamatan untuk semua yang sedang salat dan semua orang saleh di sekitar kita, baik di langit maupun di bumi. Ini doa yang kita haturkan ketika kita membaca assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Makanya doa seperti ini, kalau hanya di lisan saja, tidak nyetrum sampai batin, maka nilai kekuatan doanya lemah. Dan itu salah satu di antara penyebabnya adalah banyak di antara kita yang ketika membaca itu hanya lisan saja, otomatis, pokoknya lisannya selesai, salam, gak mikir kalimat yang kamu baca ini kira-kira kandungannya apa dan konsekuensi besarnya apa. Lain halnya kalau dia sedang berdoa, ya Allah lunasi utangku ya Allah, itu serius dia. Tapi kalau dia berdoa kalimat seperti ini, ya dia kurang serius, batinnya gak nyambung dengan lisannya. Ya, cuman yang penting diucapkan saja, target selesai, salam. Ya. Maka kalau seperti ini sarannya, nilai kekuatan doa yang kita baca kurang maksimal. Apalagi kalau gak paham kandungannya. Ya. Kita sudah sering menyampaikan ya, di beberapa kesempatan kajian, mungkin penting bagi kita untuk membahas tentang tafsir sholat. Tafsir sholat itu memahami makna dan kandungan bacaan yang kita ucapkan selama sholat, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Sudah direncanakan, semoga bisa jadi buku. Wallahu a'lam kapan tersisanya bisa terwujud ya. Semoga Allah mudahkan. Kemudian sekarang bacaan yang keempat. Kalimat apa? Syahadatain. Kalimat syahadatain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi la ilaha illallah dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kalimat syahadat itu selalu menggunakan kata ganti orang pertama. Maka syahadat tidak menggunakan kata ganti atau menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan tidak menggunakan kata ganti jamak. Meskipun konteksnya jamak. Contoh, ketika kita atau ketika seorang khatib membuka khutbahnya, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina dan seterusnya, kemudian syahadat asyhadu. Kenapa syahadat pakai kata ganti orang pertama tunggal? Padahal depannya itu pakai kami, kami, kami, kami, kami. Ketika syahadat, aku diganti. Seperti ini yang disebut dengan iltifat. Disebut dengan apa? Apa itu iltifat? Pergantian kata ganti, pengubahan kata ganti li sya'nin mu'ayyan, karena ada tujuan penting. Konteks tasyahud di depannya pakai kami, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Tapi dia tidak mengucapkan nashhadu. Apa bedanya nashhadu dengan asyhadu? Kalau nashhadu artinya apa? Kami. Kalau asyhadu artinya saya, aku. Baik. Kenapa pakai mufrad atau tunggal, bukan pakai jamak? Ulama menjelaskan karena syahadat tidak boleh diwakilkan. Sehingga kalau kalimatnya kami bersaksi, itu berarti satu orang ini mewakili yang lain. Oh, enggak bisa. Masing-masing harus bersaksi. Syahadat tidak boleh diwakilkan. Maka syahadat yang diajarkan kalimatnya asyhadu, bukan nasyhadu. Sehingga kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Diperhatikan di sini tidak ada tambahan wahdahu la syarikalah dan tidak ada tambahan sayyidana. Maka kita tidak perlu menambahkan wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikuti sesuai teks yang ada. Karena ini doa yang dibaca ketika kapan? Salat. Dan ketika salat, maka yang perlu kita perhatikan adalah bacaan itu harus sesuai redaksi yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa makna assalam? Apa makna salam? Keselamatan. Maksudnya bagaimana? Assalamu ala Allah, apa maknanya? Keselamatan untuk Allah. Boleh enggak membaca kalimat seperti ini? Enggak boleh. Kenapa? Karena berarti mendoakan Allah, dan Allah tidak butuh didoakan oleh hambanya. Justru Allah tempat untuk meminta doa, bukan didoakan. Tayyib. Karena itu alasan Allah tidak boleh didoakan adalah karena Allah As-Salam, Zat yang Maha Selamat, suci dari segala bentuk kekurangan dan aib. Sementara hamba yang masih punya banyak kekurangan, kita doakan agar mendapatkan keselamatan. Nah, selanjutnya sebagai catatan tambahan, apa makna assalamu alaika? Assalamu alaika bisa bermakna doa, bisa bermakna berita. Kalimat assalamu alaika bisa bermakna apa? Doa, bisa bermakna berita. Jadi dalam bahasa Arab kalimat itu dibagi menjadi dua. Al-insya, yang kedua khabar. Pernah belajar ini? Belum, kita lewatkan. Baik. Kalau dimaknai sebagai doa, maka artinya ada dua. Arti yang pertama adalah semoga keselamatan tercurah untukmu. Ini yang pertama. Arti yang kedua adalah semoga Allah Zat As-Salam bersamamu. Sehingga kita ketika mengucapkan assalamu alaika, itu seperti semoga Allah bersama Anda. Dan salah satu di antara nama Allah adalah assalam. Sehingga assalam itu yang kita sebut nama Allah, assalamu alaika, semoga Allah bersama Anda. Semoga Allah Zat As-Salam bersama Anda. Ini kalau dimainin apa? Sebagai doa. Atau makna yang pertama tadi apa? Assalam diartikan dengan keselamatan. Semoga keselamatan tercurah untukmu. Bisa juga dimaknai dengan khabar, berita. Yang pertama ini tadi maknanya apa? Doa. Kalimat assalamualaikum atau assalamualaika bisa dimaknai doa, bisa dimaknai berita. Kita bahas doa dulu. Doa ada dua makna. Bisa maknanya keselamatan untuk Anda, atau maknanya semoga Allah bersama Anda. Ya. Sehingga kalau kita membaca assalamualaikum, nah, itu seperti kalau bahasa Inggris God bless you, gitu ya, betul? Ya. Semoga Tuhan merestuimu. Kita beralih ke makna berita. Kalimat assalamualaikum atau assalamualaika bisa juga dimaknai berita dengan arti kamu selamat. Kamu selamat. Orang ini menyatakan, kamu selamat, gak usah takut, saya datang. Makanya salam itu dianjurkan dilakukan oleh orang yang bergerak kepada orang yang diam, dilakukan dari orang yang sedikit kepada orang yang jumlahnya banyak, dilakukan dari orang yang lebih muda kepada yang lebih tua. Kemudian apa lagi? Dan ada hierarkinya ya, yang ini dibahas dalam masalah adab tentang salam. Maka yang dianjurkan ketika salam, kita duduk, ada orang datang, siapa yang ngasih salam dulu? Siapa yang ngasih salam? Karena orang duduk ini sudah berada di tempat itu tanpa masalah. Maka yang datang ini datang dengan membawa masalah atau tanpa masalah. Nah, dia kemudian menyatakan, saya datang tanpa masalah. Assalamualaikum, kamu selamat. Nah, gitu ya. Ini enggak main-main, Pak. Ya. Biasanya yang dari Pegadaian itu, assalamualaikum. Kita selesaikan tanpa masalah. Keliru ya. Al-la'natu alaikum. Nah, itu. Laknat untukmu karena ini riba. Baik. Jadi dia datang tanpa masalah, dengan menyatakan saya datang dan kamu aman. Makanya hierarkinya, yang diam, yang bergerak memberi salam kepada yang diam, yang rombongan sedikit atau sendirian memberikan salam kepada rombongan, yang muda kepada yang tua, dan seterusnya. Karena kecenderungan yang lebih rendah ini datang dengan tanpa kita tidak ketahui apakah dia membawa masalah ataukah tidak. Maka seorang muslim diikrar menyatakan dalam ikrarnya assalamualaikum. Jadi ini bukan kalimat sederhana. Sehingga orang kalau salam enggak serius ya, kata salamnya hilang. Waalaikum. Waduh, ini salamnya mana? Justru yang penting salamnya. Malah salamnya hilang. Ya. Saking cepatnya sampai tinggal mu'alaikum. Salamnya hilang. Baik. Nah, termasuk juga ketika telpon ya. Maka yang lebih sesuai sunnah menurut Imam Al-Albani, beliau kiaskan antara yang diam dengan yang gerak, yang mengucapkan salam yang nelpon. Sehingga ngangkat telpon jangan langsung salam. Ngangkat telpon diam dulu. Kok sana diam? Bingung berarti ya. Ini siapa yang harus mengawali pembicaraan dulu? Biasanya kan ngangkat telpon spontan salam. Maka kita ketika ngangkat telpon diam. Dia ngasih salam. Ya, lebih sesuai sunnah. Ya. Baik. Ada kejadian seperti itu, dia ngangkat dia nelpon Syekh Albani, Syekh Albani nelpon seseorang, kemudian dia ketika ngangkat assalamualaikum. Akhirnya beliau kasih arahan. Ini tidak sesuai sunnah. Jadi sampai seperti itu aja diingatkan. Yang lebih sesuai sunnah, yang nelpon yang ngasih salam, bukan yang ditelepon. Tayyib. Hal ringan seperti ini kalau kita lakukan pakai dalil, insyaallah ada nilai pahalanya. La istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi sunnah. Kalau bisa kamu enggak garuk kepalamu kecuali akal dalilnya, fa'al, silakan lakukan. Sama seperti ini ya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.